Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدر ربكم المسلمين صدق برحمة الله سبحانه وتعالى masih kita membacakan sedikit lanjutan dari ayat yang membahas mengenai sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana sifat terakhir yang kita sebutkan yaitu seorang yang bertakwa bukanlah seorang yang tidak terjatuh kepada kesalahan ataupun dosa, namun sifatnya orang yang bertakwa yaitu sebagaimana disebutkan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim, dan yaitu orang-orang yang apabila mereka mengerjakan fahishah yaitu dosa besar, terjatuh kepada dosa besar, terkadang seorang yang bertakwa aw dhalamu anfusahum atau kemudian mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, yaitu dengan melakukan dosa yang di bawahnya, dosa kecil. Zakarullah, mereka mengingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, dan kemudian mereka beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Maka seorang yang bertakwa ketika terjatuh kepada suatu perbuatan dosa segera mengingat Allah, tidak kemudian terus-menerus di atas kemaksiatan dan kesalahan dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa. Adapun yang selain Allah, kaum mukminin, para nabi, orang-orang soleh, atau keumuman kaum muslimin, mereka bisa memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ketika menyolatkan jenazah, kita mengatakan Allahumma billah warhamhu wa'afihi wa'afuanhu, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang tersebut. Hanya bisa memintakan ampunan, namun tidak bisa mengampuni. Yang bisa mengampuni hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dalam apa yang mereka lakukan tadi, berupa perbuatan dosa tadi, Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Ini yang dijadikan landasan bagi sebagian ulama yang menyatakan dosanya dosa-dosa kecil apabila dilakukan dengan terus-menerus israr, maka tidak dihitung sebagai dosa yang kecil, terhitung sebagai dosa besar. Mereka mengatakan la kabair ma'al istighfar wa la shagair ma'al israr. Tidak ada dosa besar-besar dengan istighfar. Ketika seorang melakukan dosa besar kemudian beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya sebagaimana dalam ayat ini. Seorang yang bertakwa ketika terjatuh kepada dosa besar kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah, meninggalkan dosa tadi, maka akan diampuni. Wala shagair ma'al israr. Dan tidak ada pula dosa kecil, tidak dianggap sebagai dosa kecil ketika dilakukan dengan terus-menerus. Tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan dosa kecil. Seorang yang kemudian terus melakukan dosa kecil tersebut berarti meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala, dan sikap meremehkannya itu yang menjadikan dosa tadi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dengan dosa-dosa kecil tersebut. Walaupun dosa adalah dosa kecil, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dosa tersebut, jangan meremehkannya sama sekali. Bisa jadi dosa tersebut adalah dosa kecil, namun kemudian sikap meremehkan yang ada dalam diri kita akan menjadikannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hak Allah untuk ditaati dan tidak dilanggar larangan-larangannya. Maka inilah sifatnya orang yang bertakwa, tidak terus-menerus dalam keadaan berbuat dosa, dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, perbuatan haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah yang balasan mereka adalah ampunan dari Allah, ampunan dari Rabb mereka. Mereka diampuni dosa-dosanya dan mereka akan meraih jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi selamanya di sana, wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan inilah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Ampunan dari Allah dan yaitu surga akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Maka hendaknya kita berusaha untuk merealisasikan sifat-sifat yang telah disebutkan pada ayat ini, yang tidak mengapa untuk kita sebutkan secara ringkas dari awal yang kita bahas atau awal yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Itu mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Kemudian menahan rasa marah. Kemudian juga memaafkan manusia yang berbuat jelek kepadanya. Kemudian tadi, apabila melakukan dosa, baik dosa besar atau dosa kecil, segera mengingat Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berharap ampunan dari Allah, kemudian bersegera untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Inilah sifat-sifatnya orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat ini. Ini bukan keseluruhan dari sifat orang-orang yang bertakwa, namun ini hanya sebagiannya saja. Maka kita berusaha untuk terus menggali apa saja sifat-sifat orang yang bertakwa, baik itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk kepada hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, Di mana bab ini adalah bab mengenai al-mubadarah, bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebaikan tanpa menunda-nundanya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, fal awal atau amal hadis, adapun hadis-hadis dalam bab ini, fal awal, maka yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amali fitanan kafiqal lailil mudlim, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan karena akan datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, seorang laki-laki itu bisa jadi dalam keadaan pagi hari dia sebagai seorang mukmin masih beriman, wa yumsi kafiran, dan pada sore harinya dia telah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya, pada sore hari dia masih mukmin, pada pagi harinya dia telah kafir. Saking dahsyatnya fitnah tadi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya, dia menjual agamanya dikarenakan bagian daripada perkara dunia. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, seluruh umatnya, untuk bersegera melakukan amalan, badiru bi amal, bersegera untuk melakukan amalan-amalan, yaitu amalan-amalan soleh apapun itu, baik dengan badan kita melakukan sholat atau berpuasa, atau dengan lisan kita dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan nasihat, beramar ma'ruf dan nahi munkar, melarang dari kemungkaran dan yang lain sebagainya. Ataupun dengan harta kita, dengan menunaikan zakat, banyak bersedekah dan amalan soleh, tidak dihitung sebagai amal soleh kecuali dengan ikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Kemudian juga jangan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Maka kedua syarat ini harus diperhatikan dalam amal kita. Jangan sampai kita ketika sholat misalnya sudah betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kita pelajari sholat tersebut dari takbiratul ihram sampai salamnya sesuai dengan apa yang ada dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sisi yang lainnya, ternyata ketika kita memperbaiki dan memperbagus sholat tadi, maksudnya adalah ingin dipuji oleh manusia. Untuk dikatakan bahwasanya, lihat bulan, sholatnya bagus, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau lihat bulan, ketika dia membaca Al-Quran, betul-betul bagus tajwidnya, suaranya pun bagus. Walaupun memang tajwid atau kemudian bacaan Al-Quran yang baik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Barang siapa yang kemudian tidak memperindah bacaan Al-Qur'an, bukan termasuk bagian daripada kami. Ketika dia memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, ini adalah suatu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarahu an yaqra'a qira'atan ghaddan tariyan kama munzil fal yaqra' 'ala qira'ati ibn ummi maktum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an murni dan kemudian segar sebagaimana turunnya, yaitu persis sebagaimana wahyu yang turun, maka bacalah sebagaimana bacaannya Ibnu Ummu Maktum, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya apa? Artinya bacaan tersebut ada tata caranya yang memang harus kita berusaha untuk mempelajarinya dan menerapkannya. Dan inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan para sahabat untuk kemudian kalau mau baca, bacalah seperti Ibnu Ummu Maktum, jangan asal-asalan dalam membaca. Tapi ketika seorang sudah betul bacaannya, ya, tajwidnya sudah pas, makronya dan panjang pendek dan lain sebagainya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, namun dia tidak ikhlas ketika membaca, batal amalannya, tidak bernilai sama sekali. Maka tetap kita harus menjaga keikhlasan kita. Dan dari sisi yang lainnya, tentu saja kita tadi harus betul-betul memurnikan mutabaah kita, sikap mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jangan cuma kemudian bermodalkan ikhlas saja, jangan cuma bermodalkan ikhlas saja, namun kemudian tidak betul-betul mutabaah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam beramal. Dimana dalam ayat surat Al-Mulk ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur." Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengampuni. Kemudian ditanya Abu Ghali bin Qayyam, apa yang dimaksud dengan paling bagus amalannya? Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Yang paling ikhlas yaitu betul-betul menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, wa aswabuhu, dan yang paling benar, yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Al-Mughal Ibn Ayyad melanjutkan dengan perkataan yang maknanya, karena seorang apabila melakukan amalan dia ikhlas namun belum benar, maka tidak diterima. Demikian pula apabila kemudian dia melakukan amalan dengan benar namun tidak ikhlas, itu pun tidak diterima sampai dia betul-betul ikhlas dan benar dalam amalannya. Ini makna kalam atau perkataan Al-Mughal Ibn Ayyad rahimahullahu ta'ala. Maka ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersegera dalam melakukan amalan-amalan sholat. Dikarenakan nanti akan datang zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah dan kafirin lailil mudhim, akan datang fitnah-fitnah. Apa fitnah? Fitnah itu yaitu perkara buruk yang kemudian akan mempengaruhi agama seorang hamba. Dan beliau mempermisalkan di sini datangnya fitnah tadi seperti al-lailul mudhlim, kaqita' al-lailul mudhlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Karena malam itu ketika datang, ketika maghrib seperti ini masih agak terang. Kemudian potongan malam yang selanjutnya lebih gelap, setelahnya lagi lebih gelap, setelahnya lebih gelap lagi. Begitulah datangnya fitnah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, لا يأتي زمان إلا ولدي بعده شر منه. Tidaklah datang suatu zaman, zaman kita sekarang ini misalnya, kecuali yang setelahnya akan lebih jelek darinya. Begitulah dari masa ke masa. Dari masa Rasulullah SAW betul-betul yang namanya agama itu terang benderang. Ini halal, ini haram, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan, ini yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ini yang tidak. Jelas. Kenapa? Karena ketika ada suatu perkara yang dilakukan, Rasulullah SAW mengetahuinya. Kalau benar Rasulullah SAW mengakuinya, kalau salah Rasulullah mengingkarinya, langsung mengingkarinya. Dan tidak ada yang kemudian bisa menolak perkataan Rasulullah SAW dari kalangan orang yang beriman. Yang menolak perkataan Rasulullah ketika zaman itu siapa? Orang musyrik, orang munafik. Yang orang munafik ini pada akhirnya seakan-akan menerima, namun kemudian ketika mereka berkumpul atau suam mereka mentertawakan perkataan Rasulullah dan tidak mau menerima perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman tersebut berlanjut zaman masih seperti itu, ya, pada masa-masa sahabat masih kemudian ya, betul-betul terang benderang agama ini. Tidak ada kemudian yang di yaitu apa namanya yang sama daripada agama ini. Semakin lama ya, sampai pada zaman kita melihat. Betapa kemudian perkara-perkara yang hawa musal dihalalkan sampai sekarang apa? Yang terakhir tentang perkara zina. Zina yang sebetulnya dalam agama kita terang benderang sepertinya seharusnya tidak diperbolehkan perzina. Sekarang masih dibahas, dicarikan dalil, dicarikan perkataan, dan tahu ada perkataan ulama yang salah tidak, kemudian dikatakan kesimpulannya boleh. Tidak tahu pembahasannya seperti apa, kesimpulannya boleh. Rinciannya seperti apa? Ada yang mungkin bisa menerangkan sedikit. Tapi Allah alam, yang pasti secara dalil-dalil yang ada, ya, tentu saja itu suatu perkara yang salah. Salah besar ketika zina dikatakan sesuatu yang boleh. Wala taqrabu az-zina, dan janganlah kalian mendekati az-zina. Bukan melakukan zina, tapi jangan mendekati zina. Sesuatu yang akan mengantarkan kepada zina jangan didekati. Jangan didekati. Nah, kemudian dikatakan boleh. Dari mana kemudian bisa dikatakan boleh? Maka semakin lama akan semakin sabar agama ini antara yang halal dan yang haram, mana sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang tidak. Maka hendaknya kita yang pertama yaitu menuntut ilmu, berusaha untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa taala, menuntut agama atau menuntut ilmu tentang syariat agama Islam ini, supaya kita ketika beragama di atas keyakinan, bukan di atas kata bulan atau alam. Karena yang namanya fitnah, kejelekan dalam perkara agama, yaitu jenisnya ada dua. Ada yang dikarenakan syubhat, syubhat itu dikarenakan kebodohan seorang, sehingga seakan-akan sesuatu disandarkan kepada agama, dia mempercayainya. Ini halal, seperti tadi di sini. Ini halal. Kalau dia tidak memiliki ilmu dasar ilmu agama, dia mengatakan, oh ya halal, ada yang mengatakan halal. Ini bukan macam-macam, ini lulusan dari universitas agama, orang yang ahli agama, yang dipercaya. Atau kemudian sekarang mulai dibahas tentang cadar, atau kemudian celana cingkrang dan yang lain sebagainya. Mulai kemudian disamarkan antara yang agama, kemudian dikatakan budaya saja. Dikatakan budaya saja. Padahal dulu apakah sebelum adanya agama Islam yang namanya orang-orang jahiliyah itu pakai cadar? Sebelum agama Islam atau orang-orang jahiliyah pakai cadar? Coba lihat sejarahnya. Orang-orang jahiliyah itu ketika melakukan ibadah haji, mereka ketika melakukan tawaf atau melakukan tawaf, mereka harus menggunakan pakaiannya orang Quraisy. Karena Quraisy ini mengatakan kami khumus. Khumus itu apa? Orang yang mulia. Ya. Kalau orang-orang yang datang berhaji harus mengenakan pakaian kami untuk kemudian bertawaf dan yang lain sebagainya. Jadi harus pinjam, harus minta kepada orang Quraisy. Kalau nggak dapat, nggak usah pakai pakaian untuk kemudian melakukan ibadah haji tersebut. Termasuk wanita. Ya. Jadi keadaan mereka ketika masa jahiliyah seperti itu, dalam keadaan ibadah tidak ada yang kemudian menggunakan cadar atau kemudian yang lainnya silbab, sar. Maka yang seperti ini semakin samar dari hari ke hari. Maka kita harus mengetahui bahwasanya fitnah atau keburukan dalam perkara agama dasarnya dua. Kalau syubhat itu bisa merasa adalah seorang yang tidak memiliki ilmu agama. Kemudian ada yang kedua, pula yaitu syahwat, dorongan hawa nafsu. Dia tahu ini halal, tahu ini haram, tahu ini wajib. Tapi kemudian karena dorongan hawa nafsunya, dia melanggar keharaman Allah Subhanahu Wa Taala. yang wajib dia tinggalkan. Itu kenapa? Karena syahwat. Ilmu ada tentang halal haramnya, tahu mana yang wajib, mana yang kemudian sunnah, mana yang kemudian haram, dia mengetahuinya. Namun apa? Namun dikatakan dorongan hawa nafsunya ya, tidak sesuai dengan keinginan hatinya, ya, tidak cocok dengan syarat Allah Subhanahu Wa Taala, ditinggalkan. Yang haram dilakukan, yang wajib ditinggalkan. Maka ini dua perkara yang harus kita berusaha untuk hilangkan dari diri kita. Pertama, ketidaktahuan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dorongan hawa nafsu, supaya kita tidak terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang semakin gelap, semakin pekat setiap zamannya. Termasuk fitnah yang sangat dahsyat pada zaman ini, yang kemudian telah diberitakan oleh Rasulullah SAW, adalah fitnah atau godaannya wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali min an-nisa." Aku tidaklah meninggalkan sepeninggalku suatu fitnah yang lebih bermadarat bagi kaum laki-laki daripada an-nisa, kaum perempuan. Ini paling bermadarat bagi seorang laki-laki. Bisa jadi seorang laki-laki itu istiqamah, salat lima waktu, kemudian juga sering membaca Al-Quran, misalnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalah perempuan, masalah wanita, dia tidak bisa menahan syahwatnya atau kemudian menahan pandangannya, paling tidak untuk tidak memandang kepada wanita yang haram untuk dilihatnya. Dan juga dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan tadi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nisa fa inna ma kanat fitnatu bani Israil fi nisa." Berhati-hatilah kalian kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya fitnahnya kaum Bani Israel, ya. Kenapa Bani Israel itu kemudian bergelincir? Pada awalnya dikarenakan godaan atau fitnahnya perempuan. Ini awal ketergelinciran Bani Israel. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat pada zaman ini betul-betul fitnah dari kaum perempuan ini betul-betul bermadarat bagi diri-diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semuanya dari godaan kaum wanita tersebut, bukan kemudian godaan dan sirisan saja, namun mereka keluar dalam penampilan tidak berhijab, tidak berjilbab, kemudian menghiasi diri-diri mereka dengan berbagai macam pakaian yang sebagaimana disebut oleh Rasulullah, berpakaian dari telanjang, dan juga menghiasi yaitu wajah mereka dengan berbagai macam polesan, dan juga menghiasi diri mereka dengan memakai uangnya yang juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Semuanya yang kemudian apabila digabungkan menjadi satu, dan bukan cuma satu perempuan yang seperti itu, banyak yang seperti itu pada zaman sekarang ini, betul-betul bermadarat bagi hati-hati kita. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kemudian fitnahnya wanita ini menjadi awal ketergelinciran kita dari jalan istiqamah. Jalan istiqamah ini harus kita jalani dengan betul-betul melakukan kewajiban dan menghindari keharaman. Jangan sampai kita itu kita berusaha, jangan sampai kita terjatuh ke satu keharaman pun, supaya kita tidak kemudian semakin yaitu keluar dari as-siratul mustaqim. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk salah satu fitnah yang paling dahsyat pada zaman sekarang. Termasuk di antaranya mengapa kemudian tersebar zina di antara kaum muslimin, dan kita tidak bisa menutup mata. Ya. Ada di hadapan kita. Kita sering mendengar bahwa termasuk di kota ini adalah suatu musibah yang sangat parah, perzinahan di antara kaum muda-mudi. Maka itu dari sebabnya. Maksudnya apa? Kaum wanita keluar dengan penampilan yang betul-betul menggoda bagi kaum laki-laki. Kemudian dari sisi yang lainnya, jilbab, cadar diperangi ya, oleh sebagian kaum yang dikategorikan sebagai orang-orang yang dikategorikan intelek, diperangi. Maka yang seperti ini akan semakin memperparah keadaan pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan bagi kita semuanya dan bagi seluruh kaum muslimin, dan memberikan yaitu ilmu kepada kaum muslimin secara seluruhan supaya mereka mengerti tentang agamanya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang dahsyatnya fitnah tersebut, sampai-sampai seorang itu dalam keadaan pagi hari masih mukmin, sore hari sudah kafir. Atau kebalikannya, pada sore hari masih mukmin, setelahnya pada pagi hari telah kafir, keluar dari agama Islam. Apa sebabnya? Karena dia menjual agamanya dengan perkara-perkara duniawi. Perkara duniawi yang disangka harta saja. Harta ataupun wanita ataupun kemudian jabatan. Harta misalnya. Seorang ingin membuat usaha. Yang sekarang banyak dilakukan, misalnya orang-orang yang membuka warung makan. Apa yang dilakukan ketika orang ingin warungnya laris? Walaupun kita tidak menuduh, tidak menuduh semuanya yang kemudian masuk ke dalam warung kemudian pakai penglaris apa enggak. Tidak perlu seperti itu ya. Tapi banyak ini sering terdengar ya enggak? Sering terdengar yang seperti ini ya. Bahwasanya mereka memakai penglaris ya. Dan bahkan mungkin punya piaraan jin ya. Yang seperti ini meminta tolong kepada jin, apakah boleh? Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Cuma untuk apa? Cuma supaya laris warungnya ya. Dan dari sisi yang lain kemudian memiliki jin juga untuk menjatuhkan usaha dari saudara yang lainnya, supaya yang lainnya enggak laris, ya, semuanya lari kepada warung misalnya. Ya, kita lagi kosong mutu yang laris ya, kosong mutu yang laris bisa jadi yang laris karena memang makanannya enak, bisa jadi. Allah tidak perlu menuduh kecuali memang betul-betul tahu buktinya. Ya nasihati, orang kemudian disebar-sebarkan ke sana kemari, itu warung itu pakai penglaris, ya, warung itu yang punya piaraan ya, dan yang lain sebagainya. Ini kesyirikan, ya. Maka hanya dikarenakan ingin menggapai kesuksesan dunianya dia menjual agamanya. Ataupun orang yang ingin mendapatkan jabatan, kita juga sering mendengarkan orang yang kemudian ingin masuk ke dalam menjadi anggota dewan misalnya. Soalnya kemana? Terkadang ke kuburan. Kuburan ini, kuburan itu, berdoa di sana. Apakah berdoa kepada Allah ataukah berdoa kepada orang yang di dalam kuburan? Allah alam. Kalau masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini suatu pelanggaran syariat. Ya. Tidak boleh berdoa di kuburan. Ya. Muhammad bin Zainal Abidin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan dari Ali radhiyallahu anhu, ketika melihat ada seorang yang masuk ke celah kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa di sana, diingkari oleh Muhammad Zainal Abidin Rasulullah tabi'in, seorang murid dari sahabat, diingkari oleh beliau rahimahullahu taala. Dan ini yang banyak terjadi, sampai-sampai di kota saya juga, kota asal, Purworejo, ada suatu kuburan di tengah jalan yang saya sampai beberapa pekan yang lalu belum tahu itu kuburan sebenarnya. Tahunya cuma apa, kotak begitu di tengah jalan. Ternyata ada yang mengirimkan gambar, bosnya ini kuburan yang kemudian ada di tengah jalan di kota Purwokerto. Memang di tengah jalan seperti itu, pertigaan. Dan setelah dicari infonya, ternyata memang kuburan tersebut diagungkan. Katanya apa? Katanya pernah ada orang yang sakti, yang kemudian tidak bisa mati, kecuali tubuhnya harus digantung terlebih dahulu. Matinya kalau apa? Kalau digantung. Jadi akhirnya dia mati di situ, dikuburkan di situ, kemudian diagungkan. Kemudian diagungkan. Ya. Sampai ada pula fotonya, memang ketika di foto dari pintunya seperti itu, di dalamnya memang lagi ada sesajen di situ. Ya pada masa sekarang ini, pada masa sekarang. Dan katanya juga, orang-orang yang mendapatkan jabatan terkadang suan di situ. Oh, tahu. Ternyata masih sampai zaman sekarang ini, ya, terjadi yang seperti itu. Terjadi yang seperti itu mungkin di sekitar kita pun ada. Ya, mungkin di sekitar kita pun ada dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Dan jangan tanya tentang usaha-usaha klinik. Ya, usaha-usaha klinik jual jimat ini, jual apalagi sabuk yang begini, jual ini yang begitu. Dulu apa? Diiklan-iklan baris kan di koran kalau waktu kita masih kecil, diiklan baris di koran. Sekarang masuk apa? Masuk marketplace atau apa? Tuh jual beli online sekarang. Ya. Mau buka marketplace apapun, mau apa? Ini dan itu, buka semuanya. Cari misalnya jimat ini keluar, keluar sekarang. Ini masalah di negeri kita ini, ya. Bukan di negeri orang lain, ya. Di negeri kita ini. Ya. Makin laris sekarang yang seperti itu. Tidak bisa diobati dari zaman ke zaman. Ya. Berarti butuh apa? Butuh pengingkaran dari kita semuanya. Butuh pengingkaran yang seperti ini. Maka inilah betul-betul ini menunjukkan kejujuran Rasulullah SAW. Betul ya Rasulullah SAW mengabarkan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang setelah Rasulullah SAW wafat. Memang semakin lama semakin kita merasakan fitnah tersebut sangat dahsyatnya, sangat dahsyatnya. Maka hendaknya kita melakukan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu badir bi amal. Bersegeralah untuk kemudian beramal. Lakukan amalan-amalan soleh sebanyak mungkin dan seikhlas mungkin dan juga sesempurna mungkin sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk dalam hadis yang selanjutnya, namun seperti ini sudah mendekati waktu isya. Masuk belum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, maka dipersilakan. Kita cukupkan sampai di sini taklim kita pada malam hari ini. والله أعلم الصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.